Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Insyaallah kita baca tiga hadis terkait dengan salat Id. Berkata al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Jundub ibn Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر رسول صلاة يوم النحر يعني 10 ذو الحجة عيد الأضحى ثم خطب ثم ذبح kemudian beliau khutbah salat salat kemudian menyembelih kurban وقال dan beliau berkata من ذبح قبل أن يصلي barang siapa yang telah menyembelih hewannya sebelum sholat, falyadbah ukhra makanaha, hendaknya dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Wajib dia mengganti hewan yang telah disembelih tadi belum waktunya dengan hewan lain. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Yang pertama, sebenarnya sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, ini menunjukkan bahwasanya beda di antara perbedaan salat Id dengan salat Jumat adalah ya salat Id dilakukan qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Yang kedua, dari hadis menunjukkan bahwasanya barang siapa yang telah berniat kurban dan dia menyembeli sebelum waktunya, sebelum salat Id, maka dia hendaknya mengganti. Semisal ini, ikhwan rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ahkam udhiyah adalah ketika seorang telah menetapkan hewan tertentu miliknya untuk kurban. Kemudian hewan tersebut mati dengan sebab ya dia tafrit atau ta'addi pemiliknya. Maka dia harus mengganti hewan lain untuk kurban. Yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya diwajibkan ketika menyembelih kurban dan menyembelih yang lainnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan disunnahkan ditambah dengan lafaz takbir bismillah Allahu akbar. Yang keempat, waktu tahiyyah adalah salah salat dan yang afdal setelah selesai khutbah. Ya, walaupun seperti sudah kita sebutkan kemarin, boleh dilakukan ba'da shalah walaupun khutbah masih berlangsung, tetapi yang afdal adalah setelah selesai khutbah. Qala rahimahullahu taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah yaumul Id. Aku pernah menghadiri bersama Rasul salat Id, fabada bis salati qabla khutbah. Beliau pun mulai salat dulu sebelum khutbah. Bila adzanin wala iqamatin, dengan tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilalin. Kemudian beliau pun berdiri bertalaikan kepada Bilal. Fa amara bi taqallahi ta'ala wa hasara ta'atihi wa wa'adhan nas wa wa'adhan nas wa dzakarahum. Beliau pun ya menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, menganjurkan kaum muslimin untuk taat kepadanya, menasihati mereka, mengingatkan mereka. Tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian beliau pun berjalan menuju jamaah wanita, fawadahunna wa dzakkarahunna, menasihati mereka, memberikan peringatan kepada mereka, khusus para wanita. Wa qala ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Fa inna kunna akthar hatta bi jahannam, karena kalian adalah kayu bakar jahannam yang paling banyak. Qala faqamat imra'atun min sitatin nisa. Maka berdiri seorang wanita dari tengah-tengah saf wanita, saf al-khaddain, yang ada warna putih, yakni di dua apa namanya pipi perempuan tersebut. Faqadat lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Ya, kenapa wanita menjadi penghuni atau kayu bakar terbanyak di neraka? Faqala li'annakunna tuktina syikah, watakhurnal ashir, karena kalian para wanita ya banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Qala faja'alna yatasaddaqna min hulyihinna yulqina fi thawi biladin miqra min aqratihinna wa khatimihin. Maka mereka pun bersedekah dari perhiasan-perhiasan yang mereka miliki, mereka lemparkan di thawb, baju yang disiapkan oleh Bilal. Iya, dari anting-anting mereka, cincin-cincin mereka, mereka sedekahkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seperti hari sebelumnya menunjukkan bahwasanya salat Id qablat khutbah. Salat Id qablat khutbah. Yang kedua, salat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Yang ketiga, di antara adab khutbah Id dengan berdiri. Beliau berdiri ketika khutbah Id dan dibolehkan ya seorang khatib untuk bersandar bertandakan kepada seseorang ketika khutbah, ketika berdiri seperti Rasulullah SAW bertandakan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Yang ketiga, di antara adab khatib dalam khutbahnya adalah menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, kaum muslimin, para jamaah, menganjurkan mereka untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka tentang ya perkara agama mereka. Kemudian memberikan nasihat kepada para wanita. Di antara faedah di sini, ikhwan rahimani rahimakumullah, menunjukkan dibolehkan para wanita ya untuk bersedekah dengan harta yang mereka miliki tanpa izin suaminya. Yang harus izin itu adalah harta suami. Di rumah suami, harta milik suami. Dia tidak boleh mensedekahkan harta suami dengan tanpa izin, izin urfi atau lafzi. Iya. Izin am atau izin khas. Jadi dia tahu keridhaan dari izin suaminya. Adapun kalau harta dia sendiri, boleh dia bersedekah dengan tanpa izin dari suaminya. Berikutnya di hadis ini juga menunjukkan, dan ulama kita menunjukkan, boleh wanita memakai anting. Pada akraq, ini anting. Iya, mereka bersedekah dengan anting yang mereka miliki, dengan cincin yang mereka miliki. Nah, kemudian, iya, di sini menunjukkan bahwasanya sedekah adalah sebab di antara sebab seorang selamat dari api dan api neraka. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikat tamrah. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah, sedekah dengan sepotong kurma. Karena sedekah adalah yang tersebab ittiqa minan nar. Qala rahimahullahu taala, hadis yang terakhir dari bab ini dalam salat Id, kata beliau, an ummi Athiyah bin Saibah Ansariyah qalat amarna, ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami an nukhrija fil idain, untuk kami mengeluarkan di salat dua Id, Idul Fitri Idul Adha, al-awatiqa. Ini para wanita yang mendekati usia baligh diperintah untuk keluar menuju musala. Musala Id. Wa zawatil khudur, bahkan para wanita yang telah dipingit, yang tidak keluar rumah di hari Id, diperintah kami untuk mengeluarkan mereka membawa ke salat Id. Qala wa amara al-huyadha an ya'tazilna musalla al-muslimin, dan memerintahkan wanita yang haid untuk memisahkan diri dari musallanya muslimin, tidak di tempat salat. Wa bi lafdhin, dalam satu lafadzku, dan umaru an nakhruja yaumul Id. Saya ulangi, ya, kami diperintah untuk keluar di hari Id. Hatta nukhrija al-biqra min khidriha, sampai kami diperintah untuk mengeluarkan, ini membawa para gadis dari pingitannya. Wahat nukhrijal khayyadha, dan sampai kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita yang sedang haid. Yang haid pun keluar untuk menghadiri ya syiar di hari ini. Fa yakunna khalfan nas, dan tempat mereka para wanita yang haid itu di belakang. Tidak bersama yang sholat, di belakang mereka. Qala fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'ahim. Ya, para wanita haid tetap ikut takbir dengan takbir yang kaum muslimin, berdoa sebagai doanya mereka, yarjuna barakata dzalika al-yaum wa tuhratahu, mengharapkan barokah hari tersebut dan kesucian hari tersebut. Yang pertama, para ulama kita atau sebagian ulama kita menyatakan di hadis ini ya wajibnya salat Id. Sekali lagi, sebagian ulama kita menyatakan di hadis ini menunjukkan salat Id hukumnya wajib Karena bahkan Rasulullah SAW mengeluarkan, meminta mengeluarkan hatta wanita yang baru, ia menginjak balik. Bahkan wanita yang sedang dipingin terus di rumah, diperintah untuk dibawa keluar. Nah, yang kedua, inilah adab yang ada pada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu tidaklah keluar rumah, wanita-wanita, para gadis keluar. Iya, di hari ini menunjukkan asalnya mereka di rumah, dipingin di rumah. Yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah, dari hadis menunjukkan bahwasanya boleh seorang haid yang akan tetap haid untuk tetap berzikir, bertakbir, berdoa. So, bagi mereka di sini, ikut bertakbir, ikut berdoa. Jadi larang mereka untuk ya berzikir, bertakbir, bahkan membaca Al-Quran yang mereka hafal, tidak masalah. Ma'amallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.